والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. نبعد kita sedang mempelajari syarat-syarat wajib sholat, ya. Sholat lima waktu memiliki syarat-syarat wajib. Makna syarat, jika syarat itu dipenuhi, jadi yang kita pelajari sekarang adalah syarat-syarat wajib sholat. Yani syarat yang menentukan sholat itu menjadi wajib atas seseorang. Jika syarat itu terpenuhi pada diri seseorang, dia terkena kewajiban sholat. Gitu. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, dia tidak wajib sholat. Nah, jadi ini sekarang pembahasannya bukan syarat-syarat yang menentukan sahnya sholat, tetapi syarat-syarat yang menentukan seseorang terkena kewajiban mengerjakan sholat. Nah, syaratnya adalah muslim yang mukallaf. Syaratnya adalah muslim yang mukallaf. Mukallaf adalah akil baligh. Akil. Akil baligh. Nah, dalam bahasa kita disebut akil baligh. Akil maksudnya berakal, baligh, dewasa. Untuk wanita ditambah syarat suci dari haid dan nifas. Untuk wanita ditambah syarat suci dari haid dan nifas. Baik. Syarat pertama muslim. Nah, ini telah kita pelajari secara merinci. Yang kedua, mukallaf, yaitu balik dan berakal. Ini tadi akil balik itu, balik dan berakal. Nah, mukallaf artinya orang yang dikenai beban menjalankan syariat. Apa makna mukallaf? Mukallaf maknanya orang yang dikenai beban menjalankan syariat berupa mengerjakan perkara wajib dan meninggalkan perkara haram. Itu mukallaf. Orang yang dikenai beban taklif menjalankan syariat berupa mengerjakan perkara wajib dan meninggalkan perkara haram. Mukallaf syaratnya dua untuk seseorang dikatakan mukallaf. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Akil baligh. Jadi mukallaf itu, ya, adalah orang yang baligh dan berakal. Nah, sudah disebutkan dalilnya. Kalau kita lewati hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya, hadis sahih. Rufi' al-qalamu an thalathatin, pena pencatat amalan diangkat dari tiga golongan. Anin na'imi hatta yastayqidh, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Wa anis saghiri hatta yakbur, dari anak kecil hingga dia dewasa baligh. Wa anil majnuni hatta ya'qila aw yusiqa, dari orang gila hingga ia berakal sadar kembali. Ya. Baik. Telah disebutkan pula bahwa selain hadis Aisyah, ya, ada hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Dawud mauquf, sahih mauquf. Tetapi na'am, kata Syekh Mukbil, Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, mauquf, yakni ucapan Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Dawud, tetapi secara hukum seperti sabda Nabi, seperti hadis marfu, artinya hujjah. Ada juga yang meriwayatkan marfu. Ya. Ada juga meriwayatkan hadis Ali bin Abi Thalib marfu tetapi diperselisihkan. Singkatnya begitu. Nah. Ini sekarang murojaah syariah ya kan, ini sebenarnya sudah diajarkan ya pada majelis sebelumnya, tetapi murojaah syariah ya kita murojaah secara cepat. Nah, berdasarkan hadis ini, hadis tadi dikatakan apa? Inna pencatat amal diangkat dari tiga golongan. Salah satunya apa? Wa anis sawir hatta yakbur. Dari anak kecil hingga dia dewasa, balig. Nah, berdasarkan hadis ini, anak kecil yang belum balig bukan mukallaf. Meskipun usianya sudah 10 tahun. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i. Ya. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i. Ini tambahan sekarang. Ibnu Taimiyah menisbahkan pendapat ini kepada jumhur ulama dan memilikinya. Nah, masih ingat? Ada sebagian ulama yang menyatakan kalau 10 tahun tergolong mukallaf. Dan diriwayatkan dari siapa? Siapa yang ingat? Hadis Al-Imam Ahmad. Tetapi yang paling benar dari Al-Imam Ahmad, riwayat yang paling benar dari Al-Imam Ahmad, dan itu yang menjadi pegangan mazhab Hanbali yang sama dengan Syafi'i dan jumhur ulama, yaitu usia 10 tahun bukan mukallaf. Baik. Selanjutnya, anak kecil yang mumayyiz. Nah, yakni usia 10 tahun itu mumayyiz. Mulai mumayyiz itu 7 tahun. Ya, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tadi kita dengar 10 tahun, ada yang mengatakan berpendapat itu sudah mukallaf, yang benar tidak. Ya. Naam. Tetapi pada usia, nah, ada yang ingat apa yang menyebabkan sampai muncul pendapat kalau 10 tahun dia mukallaf? Hah? Karena ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada wali anak kecil, kepada orang tuanya, jika sudah berusia 10 tahun dan meninggalkan sholat, maka dipukul. Nah, namun yang benar ini dalam rangka tarbiyah, bukan menunjukkan wajib atas anak 10 tahun sholat. Nah, yang sudah kita lewat. Nah, yaitu hadis Abdullah bin Amr al-As, muru auladakum bis-salati hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji', perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun. Perintahkan anak-anak kalian salat pada usia 7 tahun. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil pada usia 7 tahun sudah mumayyiz. Mulai diperintah salat. Jadi latihan sholat itu startnya dari usia 7 tahun. Karena pada usia itu biasanya mumayyiz. Nah, pada usia 7 tahun mumayyiz artinya sudah berakal, sudah bisa berniat, ya sudah paham diajari. Dengan demikian dia bisa berniat untuk beribadah, untuk meraih pahala. Nah, pahalanya pahala apa? Masih ingat? Pahala yang dia raih kalau dia sholat usia 7 tahun itu. Hah? Pahala sunnah. Ditegaskan oleh Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa sholat tersebut yang dia laksanakan statusnya sunnah, mustahab. Baik. Faham makna mumayyiz? Hah? Masih ingat apa makna mumayyiz? Mumayyiz. Mayyiz, wad mayyiz al-kalam. Sudah bisa membedakan pembicaraan antara satu dan yang lainnya. Yakni, kata ulama, yafhamu al-khitab wa yaruddul jawab. Yafhamu al-khitab wa yaruddul jawab. Mumayyiz. Yafhamu al-khitab, memahami percakapan. Yaruddul jawab, bisa menjawab, menanggapi, ya, dengan benar. Nah, berdasarkan hadis tadi, Abdullah bin Abbas tadi yang kita dengar, riwayat Ahmad, Abdullah dan yang lainnya, pada usia 7 tahun, pengumuman anak dikir sudah memayir. Dan memiliki makna ini sudah berakal. Yang demikian bisa diajari. Dia sudah bisa berniat beribadah untuk meraih pahala. Tetapi pahalanya, yang kita dengar tadi, masih sunnah. Pahala sunnah, karena status sholatnya masih sunnah. Kenapa? Karena dia belum salah. Belum terkena kewajiban. Difahami? Anak kecil yang belum berusia 7 tahun, belum memayir, belum saatnya disuruh beribadah sholat. Dan semisalnya. Percuma capek-capek nyuruh sholat, padahal dia belum berakal, belum memayyiz, belum bisa berniat. Toh kalau dia sholat juga tidak ada gunanya, tidak ada pahala yang dia dapatkan. Dan oleh karena itu, kalau kembali ke hadis, Nabi SAW menetapkan yang mulai diajari sholat itu 7 tahun ke atas. 7 tahun di sini, 7 tahun apa? Miladi, Masehi atau Hijriah? Hijriah. Nah. Meskipun dia melaksanakannya tidak sah, karena dia belum bisa berniat. Sebelum usia 7 tahun, sebelum mayu. Difahami ya? Sekarang masalahnya yang menjadi kriteria yang mana? Yang menjadi kriteria adalah makna tamyiz, makna ini, makna tamyiz, atau yang menjadi kriteria usia 7 tahun. Kalau kita mengatakan yang menjadi kriteria adalah makna tamyiz, kalau ada anak yang jenius, cerdas, usia mungkin baru 6 tahun, ya kurang lebih, nah, menjelang 7 tahun, mendekati 7 tahun, atau baru 6 tahun. Nah, tapi karena jenius, cerdas, dia sudah faham, sudah bisa berniat. Apakah kita sudah mulai suruh sholat? Nah, makna tamyiz sudah ada, tapi belum masuk dalam hadis karena belum 7 tahun. Nah, atau kita mengatakan itu, kita berpatokan pada hadis, tunggu sampai 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, baru kita perintah sholat. Ini diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan oleh ulama. Ada kemungkinan pendapat yang pertama benar, bahwa selama dia sudah memayyiz, sudah memahami percakapan, sudah menanggapi dengan pembicaraan dengan benar, ya, sudah berakal, sudah bisa berniat, secara makna kan berarti sudah sah sholatnya, maka mulai diperintah diajari sholat meskipun belum 7 tahun, baru 6 tahun ya. Nah, ada kemungkinan kita mengatakan yang benar pendapat yang kedua, ya, ini patokannya, kriterianya usia, karena Nabi menetapkan usia. Namun ini mungkin bisa dijawab, bahwa Nabi menetapkan usia 7 tahun karena keumuman anak memayyiznya pada usia 7 tahun. Namun kalau kita menyelami maknanya yang dilihat pada usia 7 tahun itu adalah makna tamyiz. Sehingga meskipun 6 tahun, dan ini jarang, sedikit, ya, yang memang cerdas, jenius, namun sudah sah ibadahnya karena bisa berniat, sehingga mulai diajari. Nah, jadi masalah ini butuh pengkajian lebih mendalam. Apakah kita kembali kepada makna tamyiz yang dipetik dari hadis, ataukah kita kembali kepada patokan 7 tahun berdasarkan hadis? Butuh pengkajian lebih mendalam. Wallahu a'lam. Kalau usianya sudah 10 tahun, apa kata Nabi? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. pukullah mereka atasnya jika meninggalkan sholat. Ya, pada usia 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun meninggalkan sholat, hukum. Nah, agar sadar. Nah, sudah kita pelajari ya, pukulan itu pukulan apa? Apa syaratnya pukulan itu? Atau makna pukulan itu dulu, tujuannya pukulan itu. Hah? Tarbiyah, ta'dih, pendidikan agar dia sadar. Nah. Jadi bukan pukulan yang memudaratkan. Jadi luka, jadi cacat, jadi termudaratkan. Nah, bukan pukulan mubarrik. Nah, juga pukulan itu bukan berarti ya, bukan pukulan yang berulang kali. Nah, yang penting dia sadar, tujuannya sadar. Nah, sekarang pertanyaannya, ini murhaja ya. Pertanyaannya, apa hukum orang tua atau wali melakukan ini? Apa hukum orang tua anak atau wali anak menyuruh anaknya yang berusia 7 tahun atau mumayyiz untuk sholat dan memukulnya jika melalaikannya ketika berumur 10 tahun? Apa hukumnya? Endaman al-jawab. Apa hukumnya Yahya? Wajib. Dan ini ditegaskan dalam kitab Al-Majmu' oleh An-Nawawi, juga dalam kitab Al-Insaf oleh Al-Murdawi, bahwa itu wajib atas orang tua wali. Nah, A'imam mengatakan demikian. Dipetik dari hadis. Muru, surulah. Nah, ini fil amr, dalam ilmu Nawawi ini fil amr. Hukum asal perintah dari Nabi itu wajib tertuju kepada orang tua wali. Wadribuhum fil amr, kata perintah. Ya, hukum asalnya menunjukkan wajib tertuju kepada wali, kepada orang tua. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang tua anaknya sudah usia 7 tahun, anaknya sudah mayis, ditelantarkan begitu, tidak pernah disuruh sholat, tidak diperhatikan, berdosa apa tidak? Hah? Berdosa? Hah? Berdosa? Nah. Berdosa? Nah. Baik. Demikian terus tarbiyah itu berlangsung sampai usia baligh. Kapan anak menjadi baligh? Tandanya, salah satu dari tanda-tanda berikut ini. Kita akan belajar tentang tanda-tanda baligh. Antum ini, sebagian sudah baligh, sebagian masih mumayyiz. Nah, baik, yang mumayyiz usianya sudah 13-14, siap-siap. Nah, menjelang masa 15, sebentar lagi balik. Baik, tanda pertama, berusia genap 15 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Genap 15 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Harus difahami ya, apa yang diterangkan sejak tadi, usia 7 tahun, usia 10 tahun, usia 15 tahun, maksudnya genap. Jadi kalau 7 tahun itu maksudnya sejak dia lahir dia sudah 7 tahun hidup di dunia. Gitu. Jadi 10 tahun sejak dia lahir sudah 10 tahun hidup di dunia. Jadi sudah sempurna 7 tahunnya, sudah sempurna 10 tahunnya gitu. Nah, bukan maksudnya 6 tahun berjalan ke 7 tahun, bukan. 7 tahunnya sudah genap, jadi berjalan ke 8. 10 tahunnya sudah genap, berjalan ke 11. Itu maksudnya. Berusia 7 tahun, berusia 8 tahun. 10 tahun. Begitu pula 15 tahun, 15 tahunnya genap, berjalan ke 16. Nah, ini yang pertama. Tanda kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kalau ada rambut tumbuh di sekitar kemaluan, itu tanda sudah baligh. Meskipun usia belum 15 tahun. Meskipun usianya belum 15 tahun, tapi sudah ada, ya, sudah ada bulu kemaluannya. Nah, itu tanda. Yang ketiga, keluar air mani karena syahwat. Keluar air mani karena syahwat. Meskipun usia belum genap 15 tahun. Sama tadi yang sebelumnya ya. Tumbuh rambut kemaluan meskipun usia belum genap 15 tahun. Ini juga begitu. Keluar ya air mani, syahwat meskipun usia belum genap 15 tahun. Nah, baik karena mimpi. Keluarnya saat mimpi basah, sebutnya mimpi basah. Atau dalam keadaan terjaga. Yang keempat, mengalami haid, ini pada wanita meskipun belum berusia 15 tahun, khusus pada wanita. Jadi kesimpulannya, berapa tanda pada laki-laki? Hah? Berapa tanda pada laki-laki? Tiga. Apakah tiga tanda itu harus berkumpul semua? Atau salah satunya yang muncul? Jawabannya salah satunya. Nah, ada sebagian orang yang keliru. Ya. Nunggu sampai usia 15 tahun. Patokannya usia 15 tahun. Padahal, ya, tanda yang lain sudah muncul. Sudah ada rambut kemaluan, atau sudah pernah mimpi basah. Atau kalau wanita sudah mengalami haid, padahal belum 15 tahun misalkan, baru 14 tahun lebih. Nah, jadi salah satu dari tanda itu muncul berarti baligh. Nah, sekarang kita masuk suatu masalah. Nah, akan sedikit lebih menarik setelah kita masuk ke masalah berikutnya ini, yaitu apabila anak mencapai baligh di tengah pelaksanaan sholat. Sedang sholat, nah tadi dia masih mumayyiz ya. Sedang sholat baligh. Kira-kira bagaimana ini? Ini disebutkan oleh fuqaha. Cuma bayangannya, gambarannya bagaimana itu bisa kok sedang sholat jadi baligh? Hah? Gimana kira-kira? Ada yang bisa bantu? Hah? Dia lahir misalkan siang hari, gitu ya. Siang hari, tanggal 1 Syawal, misalkan jam berapa? Lahir misalkan jam berapa? Jam 12 lewat gitu. Nah. Hah? 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal tahun depan, gitu. Dia sholat duhur. Sedang sholat melewati saat lahirnya dia. Jadi balik. Bisa 15 tahun gitu. Nah. Yani 15 tahun kemudian dari hari lahirnya dia, dia sholat masuk waktu duhur, sedang sholat melewati waktu lahirnya dia, dan itu sudah 15 tahun yang lalu, berarti jadi balik gitu kan. Nah sudah sempat sholat 2 rakaat atau 3 rakaat terus balik, belum selesai sholat. Setelah sholat, apakah dia wajib mengulangi sholat? Karena tadi sebagian sholatnya dilakukan dalam keadaan dia belum mukallaf. Nah, ini masalah. Menarik tidak ini pembahasannya? Hah? Antum di sini ikut berpikir. Nah, semisal dengan masalah ini, dia sudah melaksanakan sholat. Ya. Waktu masih tersisa, contoh yang sama tadi. Sholat duhur sudah dia tunaikan, sudah selesai. Ya, baru jam 1:30 atau jam 2. Nah, habis sholat duhur, ya, dia tidur-tidur, ya, tidur nyenyak, bangun tiba-tiba mimpi, ya, celananya basah, periksa, oh keluar air mani. Nah, balik dia ini. Tadi sudah sholat, nah bagaimana sekarang? Dia mandi kan, harus mandi suci ini sudah. Nah, mandi suci dia karena sudah berhadas besar, balik. Terus, apakah dia harus mengulangi sholat duhur tadi? Padahal dia sudah laksanakan, cuma dia laksanakan tadi, hanya saja laksanakan sebelum balik. Ketika masih mumayyiz. Yang tadinya statusnya masih sholat sunnah. Pahala sunnah bagi dia. Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Tetapi yang benar, insyaallah ta'ala. Yang rajih, yang benar, tidak diulangi. Sudah sah. Sudah cukup tadi sholat yang dilaksanakan. Baik masalah yang pertama maupun yang kedua. Balik di tengah pelaksanaan sholat tadi. Jadi dia teruskan saja sholatnya. Teruskan sholatnya. Ya, sampai selesai dan itu sudah cukup. Tidak perlu mengulangi dari awal. Ya. Meskipun sebagian dari sholatnya dilaksanakan dalam keadaan belum balik. Begitu pula masalah yang kedua. Seluruh sholatnya dilaksanakan tadi, yakni seluruh rakaat sholatnya dilaksanakan pada contoh tadi sholat duhur dalam keadaan belum balik. Nah, sekarang dia balik, tidak perlu mengulangi. Itu sudah tertunaikan. Kenapa kita merujukkan pendapat ini? Karena sholat yang dia laksanakan sah. Sholat yang dia laksanakan sah. Dan itu sudah mewakili. Setelah dia balik, cukup. Hanya saja yang membedakan tadi, jadi yang dia laksanakan itu kan sama dengan sholat yang dilaksanakan orang yang balik kan. Sama sifatnya. Orang sholat duhur, dia itu sholat duhur, rakaat. Sama sifatnya. Yang membedakan, karena tadi dia belum balik, masih status sunnah yang dilaksanakan. Karena status sunnah, pahala sunnah. Bukan status sholat fardu. Ya. Tapi secara sifat sholat, sifat sama. Sholat duhur. Nah, sehingga ketika dia balik, yang tadi itu cukup. Nah, sudah sah. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab siapa? Yang kita pegang ini Asy-Syafi'i. Nah, ingat-ingat ya ini. Barangkali ada di antara kalian yang mengalami nanti, jangan bingung. Ah, gimana saya ulang sholat apa tidak? Nah, tinggal buka catatan. Oh iya, yang rajih mazhab Asy-Syafi'i sudah sayang tadi. Nah. Baik, suatu saat antum dimintai fatwa. Ya. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ada yang minta fatwa, antum sudah pernah pelajari. Nah, pendapat ini dipilih oleh sebagian fuqaha Hanabilah. Pendapat ini dipilih oleh sebagian fuqaha Hanabilah. Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Ibnu Taimiyah bisa dilihat dalam Al-Ikhtiyarat. Dalam Al-Insaf, kitab Al-Insaf. Nah. Tuan. Dinukil dalam kitab Al-Insaf. Dinukil di sana, ini pilihan Taqiyuddin. Pilihan Taqiyuddin. Siapa yang bergelar Taqiyuddin? Nah, dalam kitab Hanabilah mengatakan ini pilihan Taqiyuddin. Taqiyuddin itu Ibnu Taimiyah. Oh, dikatakan ini pilihan Al-Muwaffaq. Muwaffaquddin. Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq itu Ibnu Qudamah. Nah. Ini hal-hal yang penting kalian ketahui. Nah, ini kalau baca kitab paham. Siapa ini pilihan Taqiyuddin? Apa ini Taqiyuddin? Taqiyuddin itu benar-benar ini ya. Karena ini yang dipilih oleh Muwaffaq. Siapa Muwaffaq? Muwaffaquddin. Itu Ibn Qudamah. Baik, jadi ini tadi dipilih oleh Ibn Taymiyyah Ibn Utsaimin. Pilihan Ibn Taymiyyah ini dinukil dalam kitab Al-Insaf. Nah, dan Ibn Utsaimin pilihannya bisa dilihat dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat daripada mazhab Hambali. Jadi kita ya berbeda dengan mazhab Hambali dalam hal ini. Nah, kita dalam hal ini nah menganggap mazhab Hambali marjuh. Mazhab Hambali mengatakan harus mengulangi. Nah, tapi ini marjuh. Jadi yang kita pegang tadi mazhab Al-Imam Syafi'i sebagian fuqaha Hanabilah sendiri ya, A'immah Ibn Taymiyyah Ibn Utsaimin mendukung mazhab Asy-Syafi'i dan menyelisih mazhab Hambali dalam masalah ini. Nah, referensi lainnya selain yang kalian dengar tadi selain Al-Insaf, Asy-Syarh, bisa lihat Al-Mughni Ibn Qudamah dan bisa lihat Al-Majmu' An-Nawawi. Nah, jadi pembahasan terkait dengan anak kecil, mumayyiz, balik sudah selesai. InsyaAllah pertemuan berikutnya, majlis berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yaitu berakal. Nah, ini ya pembahasan berakal tentang orang gila, orang pikun dan yang lainnya. Nah, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Fadhlu subhanallahi.